طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم، بايك حاضرين، para peserta daurah i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, ataupun para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Roja, baik Roja Cilengsi di 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung di 1476 AM, Roja Lampung di 91,1 FM, Roja Berau di 95,1 FM, Roja Tanjung Pinang di 96 FM, Roja Pontianak 101,4 FM, Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM, juga Radio Ray di Padang, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini secara langsung, termasuk para onliner yang mengikuti kajian ini melalui streaming Radio Roja manapun. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid susunan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada momen daurah i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab. Biasanya Jumat sore itu di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, tapi di 10 hari terakhir kegiatan i'tikaf kita sudah dimulai, kajian ini kita pindahkan ke tempat ini. Jumat yang lalu kita sedang membahas bab mahabbah. Kita sudah terangkan beberapa jenis mahabbah. Mahabbah artinya cinta. Intinya kita wajib mencintai Allah melebihi kecintaan kepada apapun dan kepada siapapun. Yang menjadi dalil akan hal ini adalah, pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah 165. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di kalangan manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Inilah dalil yang pertama. Yang dimaksud dengan wa minan nasi, huruf min dalam ayat ini disebut tab'idiyah. Tab'idiyah artinya menjelaskan makna sebagian, tidak seluruh manusia, tapi hanya ada sebagian manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Andad jamak dari nid. Makna nid adalah syabih dan nadhir. Syabih itu yang serupa. Nadhir itu yang sebanding. Jadi andad artinya yang dianggap serupa atau sebanding. Wa minan nasi, dan di kalangan manusia, may yattakhidhu min dunillahi, ada orang yang mengambil selain Allah andadan yang serupa dengan Allah atau dianggap tandingan Allah dalam hal ibadah. Yuhibbunahum, manusia-manusia tersebut mencintai tandingan-tandingan tadi. Kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Baik tandingan-tandingan itu umpamanya patung-patung berhala yang disembah, atau mungkin ada yang menyembah bintang, bulan, matahari, atau yang menyembah umpamanya para jin, para setan dari kalangan jin-jin kafir, atau tandingan-tandingan itu mungkin saja arwah, ruh-ruh, orang tua-orang tua, leluhur-leluhur, nenek moyang yang sudah meninggal, yang dianggap sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah, baik dari segi cara ataupun dari segi jenis. Contoh umpamanya dari segi cara atau dari segi jenis, kecintaan itu termasuk jenis kecintaan yang berupa ibadah seperti yang sudah kita terangkan pada pekan yang lalu. Adapun dari segi cara, mereka mengagungkan tandingan-tandingan yang mereka cintai itu dan punya rasa cemburu lebih besar daripada mengagungkan ke Allah Azza wa Jalla atau daripada rasa cemburunya kepada Allah. Kalau orang itu umpai berkata dengan perkataan dusta, lalu kita tuntut sumpah, ayo kamu bersumpah atas nama Allah kalau kamu benar jujur. Dia berani bersumpah atas nama Allah walaupun dia berdusta dan dia tidak peduli. Tapi ketika disuruh bersumpah dengan sesembahan mereka, ayo kalau memang kamu benar jujur bersumpah dengan menyebut nama sesembahan yang kamu cintai, maka mereka tidak berani karena tahu itu dusta. Ini mahabbah seperti ini termasuk syirik besar. Syirik besar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun makna kahubbillah, mereka mencintai sesembahan-sembahan mereka kahubbillah seperti mencintai Allah. Kalangan mufassirin atau ahli tafsir menafsirkan hal ini dengan dua macam penafsiran. Penafsiran pertama, annaha ala zahiriha wa annaha mudhafatun ila maf'uliha. Pertama, maknanya adalah makna secara zahir. Idhafat dalam hubbillah adalah idhafat kepada maf'ulnya. Maf'ul ini dalam bahasa kita disebut objek. Idhafat dalam bahasa kita artinya penyandaran. Kata-kata hub disandarkan kepada Allah. Dalam bahasa Arab disebutnya idhafat. Kata yang disandarkan disebut mudhaf. Kata tempat menyandarkan disebut mudhaf ilaih. Gabungan antara mudhaf dan mudhaf ilaih ini disebut idhafat dalam bahasa Arab. Nah, kahubbillah menyandarkan satu kata kepada maf'ulnya. Maf'ul itu objek. Sehingga Allah sebagai objek yang dicintai. Mereka mencintai sesembahan-sembahan itu seperti mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya mereka mencintai sesembahan-sembahan mereka seperti mereka mencintai Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka menjadikan sesembahan-sembahan itu sebagai serikat bagi Allah, tandingan bagi Allah dalam hal mahabbah, dalam hal kecintaan. Mereka cinta kepada Allah, mereka juga cinta kepada sesembahan-sembahan mereka dengan kadar kecintaan yang sama. Adapun orang-orang mukmin, lebih besar kecintaan mereka kepada Allah, sebagaimana firman Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah pendapat atau penafsiran yang pertama, dan penafsiran inilah yang benar. Penafsiran kedua, makna yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sesembahan-sembahan mereka seperti mencintai Allah, maknanya adalah seperti kecintaan orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna ayat ini bahwa para penyembah berhala-berhala tersebut mencintai sesembahan-sesembahannya sama seperti orang-orang mukmin mencintai Allah. Ini makna yang kedua. Kadar kecintaan mereka kepada sesembahan-sembahan mereka sama dengan kadar kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah. Bolehkah makna ini kita ambil dari lafaz kalimat tadi? Secara lafaz ya boleh dimaknai seperti itu, tapi konteks ayat ini menghalangi makna tersebut. Karena apa? Karena ayat atau kalimat selanjutnya dari ayat ini menyatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih kuat, lebih besar lagi, lebih gede lagi kecintaannya kepada Allah dibanding kecintaan mereka kepada berhala-berhala mereka. Dengan demikian, makna yang benar dari ayat ini adalah mereka mencintai sesembahan-sembahan mereka dengan kadar kecintaan yang sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintai sembahan mereka, mereka juga mencintai Allah, dan kadar kecintaannya sama. Makanya mereka suka sholat. Mereka juga kadang-kadang melaksanakan perintah Allah yang lain. Saum, zakat, haji sudah berkali-kali berdoa kepada Allah. Tapi di samping itu mereka juga berdoa kepada sesembahan-sembahan mereka. Ya. Inilah makna yang benar dari ayat tadi. Kalau ada yang menyatakan mungkin terbersit dalam hati seseorang dari ayat ini tersirat bahwa orang mukmin juga mencintai sesembahan atau tandingan-tandingan selain Allah. Karena apa? Diambil dari kalimat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih besar kecintaannya kepada Allah daripada mencintai yang lain. Kalau dikatakan lebih besar cintanya kepada Allah, menunjukkan dia juga cinta kepada selain Allah, ya. Dia juga cinta kepada sesembahan-sesembahan yang lainnya. Karena perbandingan dengan superlatif, superlatif itu lebih gitu ya. Umpamanya si fulan lebih soleh daripada si fulan yang satu, si A lebih soleh daripada si B. Ini menunjukkan si B juga soleh ya. Cuma si A kesolehannya lebih lagi daripada si B. Si A lebih pintar daripada si B, menunjukkan si B juga pintar. Cuma A lebih pintar lagi. Orang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah daripada kepada berhala. Apakah ini menunjukkan bahwa orang mukmin juga mencintai berhala? Dijawab bahwa dalam bahasa Arab seringkali digunakan perbandingan dua hal dengan perbandingan yang ekstrim. Satu sangat sempurna, satu lagi nol besar. Contoh, dalam Al-Furqan ayat 24, Allah berfirman, Ashabul jannati yawma idin khairu mustaqarra wa ahsanu maqila. Coba bayangkan. Para ahli surga di hari itu lebih baik tempat tinggalnya dan lebih bagus perkataannya dibanding ahli neraka. Siapa yang lebih bagus, lebih baik tempat tinggalnya di akhirat, ahli surga atau ahli neraka? Ahli surga lebih baik daripada ahli neraka. Kalau dikatakan lebih baik ahli surga, apakah menunjukkan ahli neraka juga sebenarnya baik? Enggak, buruk, super buruk. Ini memperbandingkan ahli surga dengan ahli neraka dengan ungkapan ahli surga tempat tinggalnya lebih baik dibanding ahli neraka. Ya, ini contoh yang pertama. Dalam bahasa Arab seringkali digunakan kalimat memperbandingkan dua hal dengan perbandingan yang satu sangat sempurna, yang satu nol besar, tapi yang sangat sempurna dikatakan lebih baik daripada yang lainnya. Contoh kedua, dalam surah An-Naml ayat 59. Allah memperbandingkan diri Allah dengan sesembahan-sesembahan orang musyrik. Kata Allah, A'allahu khairun amma yushrikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah sesembahan-sesembahan yang mereka sekutukan? Mana yang lebih baik, Allah ataukah patung-patung berhala yang mereka sembah? Tentu saja Allah yang lebih baik. Kalau Allah dikatakan lebih baik, apakah patung berhala juga ada kebaikan? Enggak, nol besar, bahkan minus. Ini juga ayat yang membandingkan dua pihak, dua hal dengan perbandingan satu sangat sempurna yaitu Allah, satu lagi super buruk, bukan hanya nol, bahkan minus. Ini sangat lazim di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab. Sehingga makna ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman lebih besar, lebih kuat kecintaannya kepada Allah, tidak berarti mereka memiliki cinta kepada berhala-berhala yang disebutkan tadi. Inilah ayat yang pertama. Apa hubungannya ayat ini dengan bab mahabbah? Jelas, berhubungan banget. Yaitu seseorang dilarang mencintai orang lain seperti mencintai Allah. Dan ini termasuk syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Dan ini terdapat di dalam para penyembah berhala, juga sering dilakukan oleh para ajudan seorang bos. Seringkali para ahli ibadah mencintai kuburan-kuburan, mencintai para wali melebihi kecintaannya kepada Allah atau sama dengan kadar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba para bodyguard. Coba para pengawal seorang bos. Dia itu didoktrin harus menjadi tameng bagi bosnya ya. Siap apa? Siap mati. Ketika bosnya akan ada yang menembak dan dia tahu apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, dia menjadikan dirinya sebagai tameng biar dia yang tertembak daripada bosnya. Kan gitu ya? Tasnya dibawakan. Pintu mobilnya dibukakan. Pulpennya pun dibawakan itu. Kacamatanya juga dibawain itu. Ya. Dan itu tidak mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mau dan tidak siap mati demi Allah Azza wa Jalla. Nah, di sebagian orang ada yang seperti itu. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam Al-Ahzab 68. Allah berfirman, wa qalu rabbana inna ato'na sadatana wa kubaro'ana fa'adolluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Para ahli neraka itu berkata nanti di dalam neraka, ya Allah, dulu ketika di dunia kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, tapi mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Maka ya Allah, berikan kepada mereka azab dua kali lipat. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Coba. Ketika di dunia diagung-agungkan, sampai ada yang sujud ke fotonya, sujud ke benderanya ya. Siap mati dan seterusnya di dunia itu. Dan itu sikap yang sesat. Karena pengagungan yang berlebih-lebihan kepada orang di akhirat, mereka minta agar pemimpin yang dulu ketika di dunia dipuja-pujanya itu diberi laknat, diberi azab dua kali lipat dan laknat yang besar. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Ahzab 68 ini. Inilah keterkaitan antara ayat yang sedang kita bahas tadi dengan mahabbah. Inilah dalil pertama dari Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah 165. Dalil kedua dari Al-Quran tentang mahabbah. Terdapat dalam surah At-Taubah atau Al-Baro'ah ayat ke-24. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Kata Allah, kul ucapkan olehmu hai Muhammad. Katakan kepada pengikutmu, kepada kaum muslimin. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri atau suami-suami kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya serta tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, yang kalian senangi, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya kepada kalian. Ayat ini ancaman loh. Bagi siapa? Bagi orang yang mencintai keluarga, harta dan dunia melebihi kadar kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka kepada Allah cinta, suka sholat, saum, zakat, haji, thalabul ilmu dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi kadar kecintaan mereka kepada Allah di bawah kadar kecintaan kepada keluarga dan dunia. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakan olehmu, in kana aba'ukum. Aba disebutnya dari aspek nahu isim kana. Kana ini punya fungsi. Apa fungsinya? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim, menasobkan khobar. Atau boleh juga dikatakan tarfa'ul mubtada wa tansibul khobar. Merofakkan mubtada, menasabkan khobar mubtada. Padahal tadinya khobar mubtada rofa, tapi karena ada kana dia berubah jadi nasob. Jadi aba'u itu isim kana, makanya dibaca aba'u, bukan aba'a atau aba'i. Adapun abna'u, ikhwanu, azwaju, asyiratu, amwalu dan seterusnya ma'tuf, diatofkan, diikutkan kepada aba. Ahabba disebut khobar kana, makanya dibaca aba ahabba. Mansub dia. Kenapa mansub? Karena dia khobar kana. Ini kajian aspek nahunya ya. Yang buta sekali tentang nahu, bingung dan pusing. Selamat bingung dan selamat pusing bagi yang tidak faham nahu sorof. Salah sendiri kenapa enggak faham. HP-HP mohon dimatikan, di silent. Jangan ada yang bunyi di tengah-tengah kajian. Apalagi yang ngobrol, akhwat tuh di belakang, anak-anak tuh biasanya. Jangan ngobrol, adik-adik ya. Khitab atau ayat ini ditujukannya kepada Nabi SAW. Qul, ucapkan olehmu, hei Nabi, hei Muhammad. Adapun isi dari ayat ini ditujukan kepada umat. Katakan ini kepada umat. Kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara, istri, keluarga, harta, ya, bisnis, dan rumah tempat tinggal lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu. Ini perintah, fatarabbasu, tarabbasu, fi'il amr, perintah. Tapi perintah di sini maknanya tahdid. Ancaman. Tunggu azab Allah Azza wa Jalla. Tunggu hatta ya'ti Allah bi amriha, artinya bi ihlaki haula'il mu'athirina li mahabbati haula'il asnaf ats-tsamaniyah 'ala mahabbatillahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya, artinya tunggu sampai Allah membinasakan kalian. Membinasakan orang-orang yang lebih mencintai atau lebih menomorsatukan kecintaan kepada delapan golongan yang disebutkan tadi daripada mencintai Allah dan Rasul. Delapan golongan itu. Bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, keluarganya, hartanya, perniagaannya, dan rumah tempat tinggalnya, delapan. Kalau delapan poin tadi lebih dicintai daripada kecintaan kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggu Allah akan datangkan azab kepada kalian yang membinasakan kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa mencintai kedelapan perkara tadi. Kedelapan begini. Sekalipun kecintaannya bukan cinta ibadah. Cintanya mungkin cinta tabii. Tapi kalau kadarnya lebih besar dibanding mencintai Allah, maka kecintaan tadi menjadi penyebab turunnya azab. Siksa dari Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita mengetahui bahwa apabila ada seseorang yang mengabaikan perintah Allah demi melaksanakan perintah orang tua, berarti orang itu mencintai orang tua lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Pas azan umpamanya ya, sudah siap mau sholat, kata bapaknya, tolong kamu tuh bersihkan dulu tuh sampah ngabuk-buruk di sana. Dia buka pecinya, dia buka baju gamisnya, sarungnya, kemudian dia keluar ambil cangkul, kemudian membereskan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Padahal perintah Allah harus dinomor satukan. Bilang secara baik-baik kepada bapak, Pak, sudah azan, musola terus, setelah sholat baru saya bereskan. Itu yang harus dilakukan. Tapi harus yang baik ngomongnya. Jangan sampai dasar si bapak fasik, ini sudah azan, harus sholat dulu, nyuruh saya, no way. Umpamanya ya, durhaka dia. Bukan durhaka karena menomorsatukan sholat. Menomorsatukan sholatnya bagus. Tapi durhaka karena apa? Cara menyampaikan hal ini kepada bapak dengan cara yang kasar, yang tidak beradab, yang membuat mungkin si bapak akan tersinggung dan sakit hati. Adapun isi hati, walaupun tidak ada yang tahu kecuali Allah, tapi isi hati itu ada indikator. Apa indikatornya? Anggota badan, ucapan, hatinya bisa terketahui melalui tindakannya ataupun ucapannya. Kadang ucapan bisa berdusta. Seperti orang-orang munafik mengucapkan syahadat, la ilaha illallah, mengakui Nabi SAW sebagai utusannya. Tapi tindakannya bertolak belakang dengan ucapan. Yaqulu nabi al-sinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Allah menjelaskan tentang orang munafik dalam surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bila datang kepada kamu orang-orang munafik, lalu mereka berkata nashhadu innaka la rasulullah. Coba lihat lisannya menyatakan Muhammad sebagai Rasulullah dengan 3 kali penekanan. Pertama nashhadu, kami bersaksi. Saksi ini penekanan, kesungguh-sungguhan. Kedua, innaka, pakai huruf inna. Inna itu disebut huruf taukid. Artinya apa? Sesungguhnya. Sungguh-sungguh, benar-benar. Ketiga, ada huruf lam taukid. La Rasulullah. Nashhadu innaka la Rasulullah. 3 kali menekankan. Kamu ini benar-benar Rasulullah loh. 3 kali gitu. Wallahu ya'lamu annaka la Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Omongannya bohong. Ucapannya hanya di mulut, tidak keluar dari hati dan tidak teraplikasi dalam amal perbuatan. Anggota badannya menunjukkan yang sebaliknya. Oleh karena itu berkata Al-Hasan, ma asarra ahadun sariratan illa adharahu Allahu ta'ala ala safahati wajhi wa falatatin lisanih, kata Al-Hasan, tidaklah seseorang menyimpan suatu rahasia dalam hatinya kecuali Allah akan menampakkan rahasianya itu dalam ekspresi wajahnya dan dalam ucapan lisannya. Ekspresi wajahnya enggak bisa dibohongi. Kemudian juga apa yang dilakukan oleh anggota badan. Coba bayangkan kalau ada seseorang murid ke guru atau seseorang ke kawannya. Seorang murid berkata kepada ustaz, "Ustaz, kami ini sangat cinta, sayang kepada Allah, menghargai dan menghormati ustaz." Tapi di belakang menjelek-jelekkan ustaz tersebut. Di belakang membuat makar yang akan menjatuhkan ustaz tersebut. Itu perbuatannya yang dilakukan anggota badannya. Lisan dia mengungkapkan cinta, sayang, dan menghormati. Mana yang lebih bisa dipercaya? Ucapannya kah atau perbuatannya? Perbuatannya. Lisannya mengucapkan cinta, sayang, dan hormat. Perbuatannya menunjukkan kebencian, kedengkian, dan menghinakan. Kita katakan kepada orang-orang seperti itu gombal. Cinta itu bukan di mulut. Cinta itu teraplikasi dalam bentuk amalan. Itu bukti nyata, ya. Wa fa in kila al mahabbatu fil qalb la yas wa la yastati'ul insan ayamlikaha. Kalau ada orang yang berkata, bukankah rasa cinta di dalam hati itu tidak bisa dikuasai oleh orang? Ini benar. Hati orang itu tidak bisa dikuasai oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena pertama, setiap orang oleh Allah dihalangi dari hatinya. Antara dia dengan hatinya disekat, dihalangi. Sehingga orang itu tidak bisa menguasai hatinya sendiri. Ini Al-Quran loh. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24 menyatakan wa'lamu 23 apa 24. Awalnya ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, lalu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, sesungguhnya Allah memisahkan, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Sehingga orang tidak bisa menguasai hatinya sendiri, tidak bisa mengatur hatinya sendiri, tidak bisa membolak-balikan hatinya sendiri. Kalau kita bisa mengatur hati, kita gak akan pernah sedih. Atur aja biar senang dan bahagia selamanya, ya. Ini gak bisa kalau ada musibah yang menimpa kita, kita sedih. Gak bisa kesedihan itu segera ketika itu juga kita rubah jadi kebahagiaan. Bisa? Pas umpah ada musibah besar, ketawa-ketawa, senyum-senyum. Ada yang begitu? Ada, tapi gila, stres. Lalu kalau kita atau manusia tidak bisa menguasai dan mengatur hati kita, siapa yang mengatur, membolak-balikan, merubah hati kita? Siapa? Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam," kata Rasul sallam, sungguhnya hati-hati bani Adam, "baina usbu'aini min asabi rahman." Qalbi rajul wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Makanya di antara doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'at. Allahumma ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat pembolak-balik hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Walhasil hati itu dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mahabbah termasuk amalan hati. Jadi kalau ada orang mengatakan, bukankah hati ini tidak bisa dikuasai oleh manusia dan rasa cinta itu termasuk amalan hati? Termasuk Nabi SAW. Beliau pernah berdoa, Allahumma inna hadha qasami fima amliku fala talumni fima la amliku. Ketika Rasul SAW istrinya berapa dalam waktu yang bersamaan? 9. Total jenderal 13. Tapi Nabi SAW sudah menerapkan pembagian secara apa? Adil dari segi waktu, nafkah, dan seterusnya, termasuk perhatian. Tapi rasa cinta kepada para istrinya apakah sama rata? Enggak? Tidak. Ada sebagian istrinya yang lebih dicintai daripada istrinya yang lain. Siapa istri yang paling dicintainya? Aisyah radhiyallahu anha. Seorang berkata, ya Rasulullah, man ahabun nasi ilaika? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai olehmu? Dijawab, Aisyah. Wa minar rijal, ada lalu dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Bapaknya siapa? Bapak Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Aisyah lebih dicintai daripada istri-istrinya yang lain. Lalu Nabi selesai berkata, Allahumma inna hadha qasami fima amlik, ya Allah, inilah pembagianku dalam perkara-perkara yang memang aku kuasai. Dalam hal pembagian giliran, nafkah, dan yang lainnya yang sifatnya zahir, Nabi mampu membagi secara adil. Fala talumni fima la amlik, jangan engkau cela dalam perkara-perkara yang aku tidak memiliki kekuasaan dalam hal itu. Itu dalam hal apa? Rasa cinta kepada para istri. Ada sebagian istri yang lebih dicintai daripada istrinya yang lain. Baik karena aspek fisiknya ataupun karena terutama sikap. Walaupun secara fisik istrinya itu cantik, jelita gitu ya. Gelis nakawanti-wanti, endah nakabina-bina, seperti bidadari turun dari surga. Fisiknya begitu. Tapi kalau sikapnya rese, nyebelin luar biasa. Ada istri lain yang kecantikannya jauh di bawah itu, biasa-biasa saja. Tapi dia taat, dia setia, dia perhatian, dia peduli, dia care, dia qanaah, dia baik tanpa cacat sama sekali. Mana yang lebih dicintai oleh suaminya? Saya yakin pasti lebih dicintai yang kedua, walaupun kecantikannya jauh di bawah yang pertama. Ya. Jadi dalam hal cinta dan kasih sayang, Nabi SAW menyadari tidak bisa sama rata. Tapi itu di luar kemampuannya. Makanya beliau berdoa, Allahumma inna hadha qasami fima amlik fala talumni fima la amlik. Ya Allah, ini pembagianku dalam perkara-perkara yang memang aku mampu. Tapi dalam perkara yang aku tidak mampu, janganlah engkau mencela aku. Jadi itu. Jadi intinya hati ini tidak dikuasai oleh manusia, tapi Allah yang ngatur, termasuk rasa cinta. Nah, bagaimana mungkin seseorang mencintai sesuatu yang pada hakikatnya dia benci hal itu, gitu ya? Apakah bukankah ini termasuk perkara mengusahakan hal yang mustahil menjadi mungkin? Bukankah demikian? Lalu kenapa orang dianggap mencintai dunia, mencintai keluarga di atas kecintanya kepada Allah, tapi dicela? Padahal rasa cinta itu tidak bisa dikuasai oleh manusia, tapi diberikan begitu saja oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dijawab, seseorang kadang-kadang rasa cintanya kepada sesuatu berubah menjadi benci dan sebaliknya, baik karena sebab-sebab yang nyata atau karena iradah shodiqah. Iradah shodiqah itu keinginan kuat yang benar. Contoh, kita punya kawan yang kita cintai. Kenapa kita mencintainya, menyayanginya? Karena kita tidak melihat adanya aib, adanya hal-hal yang nyebelin dalam dirinya, maka kita cintai. Selama ini kita sering kehilangan barang, kehilangan uang. Enggak curiga. Ternyata ada bukti melalui CCTV. Pasang CCTV. Ternyata yang mencuri selama ini sahabat kita itu. Juga muncul berita sahabat kita yang baik kepada kita di hadapan kita, ternyata di belakang sering menjelek-jelekan kita, ngegibahi kita, memfitnah kita, dan seterusnya. Coba setelah ada dua bukti ini, bagaimana perasaan kita kepada dia? Apakah tetap cinta? Bisa berubah jadi benci. Ya, bisa berubah jadi benci. Ini karena sebab yang zahir. Betapa banyaknya suami istri yang di awal pernikahannya pasti saling apa? Saling mencintai. Setelah sekian bulan atau sekian tahun cerai dan berubah saling membenci. Saya rada aneh juga kalau baru sebulan dua bulan atau kurang dari setahun atau setahun dua tahun yang mestinya masih bulan madu atau tahun madu kok sudah cerai lagi ya. Kenapa? Karena di awal pertemuan, awal pernikahan, dua-duanya tidak saling mengetahui karakter asli masing-masing. Setelah nikah, karakter aslinya yang buruk muncul, berubah menjadi apa? Benci, akhirnya bercerai. Hah? Jadi perasaan manusia yang cinta awalnya berubah menjadi benci karena sebab-sebab zahir bisa. Sebaliknya, awalnya kita benci kepada dia, mendadak berubah jadi suka, sayang, cinta, simpati, hormat. Karena apa? Karena awalnya dia mendengar berita buruk tentang dia. Gosip, isu, fitnah. Dia itu dijelek-jelekan. Makanya langsung benci. Kenal juga belum, langsung benci. Begitu ketemu, langsung pasang muka serem. Tapi karena situasi dan kondisi kenalan, salaman juga sambil beud, gak ada senyum sedikit pun. Gaul ternyata ramah, ternyata perhatian, ternyata isu yang selama ini didengar fitnah semata-mata. Bohong, gak benar. Maka apakah hati kita tetap benci dia? Enggak, berubah. Oh, dia ini korban isu, korban gosip, korban fitnah. Tapi dia sabar. Dia tidak membalas fitnahan itu. Itu yang membuat saya ini angkat topi. Hormat, respek, simpati, empati kepada dia yang menjadi korban kedzaliman orang. Berubah menjadi cinta. Ya. Baik ke orang, ke satu komunitas, termasuk ke sebuah pemahaman. Betapa banyaknya orang yang membenci dakwah salafiyah. Membenci duat salafiyin. Karena apa? Isu yang selama ini dihembuskan apa? Buruk. Salafin itu keras, kasar, tukang ngebidah-bidahkan, tukang ngafir-ngafirkan, tukang memusrik-musrikan, tukang memfonis orang ke neraka, kan gitu ya. Itu isunya yang berkembang. Makanya benci. Belum dengar, belum apa, udah benci. Suatu saat tidak sengaja mendengar ceramah dari seorang ustadz salafi. Tidak tahu bahwa dia itu salafiyah. Wah, ini bagus ini. Isinya ayat, hadis, ucapan sahabat, penjelasan para ulama. Dan lembut lagi ilmiah. Seneng saya. Timbul seneng. Lama-lama tahu, oh ini salafi teh kayak begini, gini. Akhirnya berubah yang tadinya benci menjadi cinta. Ya, banyak yang seperti itu. Oleh karena itulah maka perasaan benci bisa berubah menjadi cinta dan sebaliknya karena ada sebab-sebab yang zahir yang nyata. Atau karena iradah shadiqah, hazimah, keinginan yang benar dan kuat. Contoh, seseorang mencintai rokok dengan kecintaan yang super besar. Sampai ada orang-orang ahlul hisab memiliki prinsip lebih baik mati daripada berhenti ngerokok. Kan gitu ya? Dia mencintai rokok dengan kecintaan yang besar. Lalu mendengar penjelasan dari seluruh aspek-aspek syar'i bahwa itu haram. Ayat, hadis, ucapan para sahabat, para ulama yang berkaitan dengan itu jelas haram. Walaupun rokok belum ada pada zaman dahulu di zaman Nabi dan para sahabat, tapi ayat-ayat dan hadis yang berisi kaidah penetapan halal dan haram itu sudah sangat lengkap. Walaupun barangnya belum ada, tapi kaidahnya sudah ada. Jelas, gamblang. Haram. Dari aspek kesehatan, bahaya besar. Bisa kanker, bisa paru-paru, bisa segala macam penyakit muncul. Ngeri akhirnya. Akhirnya dia benci rokok. Setelah mendengar penjelasan itu, muncul keinginan yang kuat untuk meninggalkannya, lalu seketika itu juga ditinggalkan. Ada gak yang seperti itu? Ada. Walaupun jarang. Umumnya pencinta rokok diberi dalil apapun gak mempan tuh. Diberi dalil semua dokter sepakat itu membahayakan. Apa jawabannya? Dokter juga pada ngerokok. Bahwa merokok itu bisa mengurangi umur. Kakek saya 120 tahun baru mati resepnya ngerokok. Ada aja dalil. Ya, susah. Tapi hidayah Allah tidak bisa diduga. Turun kepada seseorang yang menyebabkan orang itu berhenti merokok dengan segera karena tahu madarat yang ditimbulkan. Ini menunjukkan perasaan cinta berubah menjadi benci, benci menjadi cinta karena ada sebab yang nyata. Atau karena apa? Karena iradah hazimah shadiqah. Contoh iradah hazimah shadiqah. Berkata Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La innaka la habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau ini ya Rasulullah, benar-benar lebih aku cintai daripada apapun kecuali diriku sendiri." Artinya Umar lebih mencintai dirinya daripada mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Langsung direspon oleh Nabi SAW, "La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Enggak. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Tidak beriman seseorang. Sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Termasuk engkau, hei Umar. Maka ketika mendengar penjelasan ini, muncul iradah shadiqah hazimah. Keinginan yang benar dan kuat. Lalu Umar berkata seketika itu juga, "Al-an wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi." Sekarang demi Allah. Ada sumpahnya tuh demi Allah yang menunjukkan ini benar-benar. La anta, pakai la di sini la ta'kid, la taukid dengan dibaca pendek, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, sekarang engkau benar-benar lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Itu kata Umar. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, sekarang juga hai Umar, jangan dinanti-nanti. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya yang menunjukkan perubahan rasa cinta Umar seketika itu juga. Tadinya dia lebih mencintai dirinya dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah Nabi mensyaratkan bahwa seseorang tidak disebut beriman sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, langsung seketika juga Umar berubah. Karena apa? Karena adanya iradah shadiqah hazimah. Keinginan yang benar dan kuat dari diri Umar seketika itu juga bisa berubah. Walhasil kecintaan seseorang ya bisa diatur, bisa berubah karena sebab-sebab yang zahir atau karena adanya iradah hazimah dan shadiqah dalam diri seseorang. Inilah dalil yang kedua. Nampaknya sore hari ini cukup dua dalil saja dari ayat. Insya Allah dalil yang ketiga dan seterusnya akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Karena terbatasnya waktu yang kita miliki cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada sekarang akan kita gunakan untuk tanya jawab. Dan biasanya hari Jumat ini dikhususkan untuk para pendengar dan pemirsa Roja di mana saja berada. Silakan kepada Akhi Rian di Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar Roja. Alhamdulillah. Potong. Ya, baik, bisa dikenal jatuhan dan saya perlukan. Terima kasih banyak atas pembukaan dari kesempatan sore hari ini. Kita sama dengan di Roja dengan Tuhan Maha Berada. Untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Saya akan Anda bisa menghubungkan untuk pelayanan telepon di 0218236543. Untuk berbarusan singkat di 0813177763. Dan untuk kesempatan yang pertama kita berikan melalui telepon. Boleh silakan. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aspek fikih tidak akan pernah lepas dari perhatian manusia. Walaupun materi utama tauhid, pertanyaan fikih selalu muncul. Barakallahu fik, Bapak Abu Nizan di Jakarta. Hadis yang Bapak kutip tadi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, diriwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, dan hadis ini pun dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Qadar ini. Apakah hadis ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar sudah ada sejak zaman dahulu berdasarkan hadis ini? wallahu alam bisawab, bahwa adanya Lailatul Qadar dilatar belakangi atau turunnya surah Al-Qadar dilatar belakangi dengan kisah yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa ada 4 orang di kalangan Bani Israel. 4 orang ini malam harinya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa tidur sekejap pun. Siang harinya mereka saum dan jihad di jalan Allah tanpa istirahat sedetik pun. Siang hari mereka melakukan sebaik-baik ibadah yaitu saum dan jihad. Malam hari mereka melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari yaitu qiyamul lail. Dan itu berlangsung selama 80 tahun. Selama 80 tahun. Mendengar kisah ini para sahabat takjub. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam lalu berkata, "Ya Muhammad, qad ajabat ummatuka an haula'il arba." Hai Muhammad, umatmu ini telah takjub, terpukau dengan 4 orang yang kamu ceritakan tadi. Dan kini Allah Azza wa Jalla telah menurunkan bagi kalian 1 hari, 1 malam. Siapa orang yang beribadah di malam itu kepada Allah, maka pahala yang Allah berikan lebih baik daripada pahala yang Allah berikan kepada 4 orang yang kau ceritakan tadi. Lalu turunlah surah Al-Qadar dan salah satu ayatnya menyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar pahalanya jauh lebih banyak dibanding ibadah yang dilakukan selama lebih dari 80 tahun di hari-hari lainnya. Umat-umat zaman dahulu untuk meraih pahala yang banyak harus melakukan ibadah yang berat dengan pengorbanan yang besar. Tapi umat Islam ini untuk meraih pahala yang banyak hanya dengan amal ibadah yang jauh lebih ringan, lebih enteng. 1 malam beribadah di Lailatul Qadar lebih baik dibanding jihad dan qiyamul lailnya 4 orang tadi selama 80 tahun. Karena 1000 bulan itu kalau dihitung menjadi tahun kira-kira 84 tahun. Dan asbabun nuzul yang menyerupakan kisah tadi menunjukkan bahwa Lailatul Qadar tidak turun di zaman-zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah atau riwayat yang barusan juga dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Qadar tadi. Dua-duanya dikutip. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan, ya berdasarkan hadis Abu Dzar tadi, Lailatul Qadar ada sejak Nabi-Nabi zaman dahulu. Adapun 4 orang yang tadi dikatakan selama 80 tahun beribadah seperti itu, ibadah yang di luar Lailatul Qadar. Karena diisyaratkan oleh hadis tadi. Walhasil ini ada 2 penjelasan dari kalangan para ulama tentang masalah tersebut. Akhirian dan para pendengar dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, mohon maaf di sini sebentar lagi kira-kira 3 atau 2 menit lagi adzan maghrib. Kita belum persiapan ampar-ampar menyiapkan untuk takjil kolak dan seterusnya. Sehingga cukup sampai di sini saja ya, cuma 1 pertanyaan di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di Jumat yang akan datang. Dan bagi ikhwan dan akhwat untuk Bandung sekitarnya atau Jabodetabek yang ingin mengikuti kajian iktikaf di sini, dipersilakan untuk datang langsung ke Umar bin Khattab di Selacau Batu Jajar, Bandung Barat.